Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allah wa ayyakum minan nar. Ikhwatil kiram a'azani Allah wa ayyakum, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan berbagai kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya merupakan sebuah perkara yang sangat penting, yang sangat urgen dalam kehidupan seorang hamba. Dengan adanya kisah-kisah tersebut, maka seorang muslim bisa mengambil ibrah atau pelajaran darinya untuk kemudian diamalkan dalam keseharian. Dan penyampaian kisah merupakan salah satu metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Betapa sering Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah kepada para sahabat tentang berbagai kejadian, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sehingga penting bagi seorang muslim untuk berusaha mengamalkan metode tersebut dalam menyampaikan dakwah, dalam memberikan pengertian atau ilmu pengetahuan kepada manusia. Maka di antara kisah yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah sebuah kisah yang sangat agung, sebuah hadis yang sangat mulia, yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Hadis ini disebut-sebut oleh para ulama sebagai sebuah hadis yang sangat mulia dan sangat agung, karena terkandung di dalamnya sekian banyak permasalahan yang sifatnya fundament, berbagai perkara yang sifatnya prinsipil terkait dengan akidah dan keyakinan seorang hamba. Dikisahkan oleh Umar radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis riwayat Muslim, qala, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum, kata Umar radhiyallahu anhu, pada suatu hari kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun shadidu bayadhi siyab, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki, syadidu bayadhi siyab, yang pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, yang rambutnya sangat hitam. La yura 'alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya tanda-tanda telah melakukan safar, tanda-tanda atau bekas-bekas orang tersebut telah melakukan safar, karena penampilannya sangat bersih dan rapi dengan mengenakan baju yang berwarna sangat putih dan dengan rambut yang sangat hitam. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, menggambarkan bahwa laki-laki tersebut seolah-olah sudah sangat akrab dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata tidak ada seorang sahabat pun yang mengenalnya. Nah, mulai dari sini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merasa sangat heran dan terkejut. Waqal, kemudian laki-laki itu mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang Islam. Qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji di Baitullah, ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Qala sadaqta, maka laki-laki tersebut mengatakan, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquh, kata Umar radhiyallahu anhu, maka kami pun merasa heran kepadanya. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Semakin bertambah keheranan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Diawali dengan kedatangan laki-laki tersebut dengan penampilan yang sangat sempurna secara fisik. Namun ternyata tidak ada seorang sahabat pun yang mengenalnya. Lebih dari itu, dia kemudian langsung menghadap Nabi alaihissalatu wassalam, bahkan menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi alaihissalatu wassalam, seolah-olah sudah sangat akrab dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Namun sekali lagi, tidak ada seorang sahabat pun yang mengenalnya. Kemudian ketika terjadi dialog antara keduanya, laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan membenarkannya. Maka semakin menambah keheranan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qala fa akhbirni 'anil iman, kemudian laki-laki itu kembali bertanya, beritakan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Maka beliau pun menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta, engkau benar, kata laki-laki tersebut. Semakin bertambah keheranan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena biasanya orang yang bertanya, dia tidak mengetahui jawabannya. Namun sungguh aneh dalam kisah ini. Laki-laki tersebut bertanya kemudian membenarkannya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya. Beritakanlah kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Namun jika engkau tidak mampu seolah-olah melihatnya, fa innahu yarak, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Dia pun kembali bertanya, beritakanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minasa'il. Maka beliau menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kedua-duanya tidak mengetahui jawabannya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu beritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tandanya adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan tuanya. Wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan ketika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas, orang-orang yang telanjang dan sangat miskin, al-alah ri'a asya, profesinya sebagai penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Orang-orang yang kondisinya seperti itu, mereka saling berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan. Suman tolako, falabis sumalia. Kemudian laki-laki itu pergi. Falabis sumalia. Maka aku pun terdiam selama beberapa saat. Sumakal, kemudian beliau mengatakan, ya Umar, atadri manisail, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia mengatakan, radhiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Jibril. Dia telah datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dari kisah yang mulia ini kita bisa mengambil sekian banyak faedah yang sangat penting. Di antaranya yang pertama, min hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam mujalasatu ashabih. Di antara salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bermujalasah, duduk-duduk bersama para sahabatnya. Wa hadzal hadiyu yadulu ala husni khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk Nabi ini menunjukkan betapa indahnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar dalam berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mujalasah, bermajlis dengan para sahabat beliau dalam berbagai kesempatan, baik ketika safar, ketika di Masjid Nabawi, bahkan ketika di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu merupakan majlis yang ilmiah, dalam arti majlis yang penuh dengan ilmu-ilmu agama, syarat dengan berbagai faedah ilmiah. Nabi alaihissalatu wassalam biasanya menggunakan momen tersebut untuk mengajarkan ilmu agama kepada para sahabat. Dan demikian pula sebaliknya, di lain pihak para sahabat juga sangat antusias untuk menjalani momen-momen seperti itu. Mereka berusaha untuk memanfaatkan momen tersebut sebagai sarana, sebagai wasilah untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hal ini sekaligus menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, budi pekerti beliau yang sangat luhur, status beliau sebagai seorang nabi, bahkan asyraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang paling mulia, sama sekali tidak menghalangi beliau untuk bermajelis bersama para sahabat. Ya, sementara kita tahu mayoritas para sahabat mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak berkedudukan dalam pandangan manusia secara umum. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak merasa malu atau gengsi untuk duduk-duduk bermajelis bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sifat tawadhu' yang sangat luar biasa, sikap rendah hati yang sangat sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memboncengkan salah seorang sahabatnya di atas seekor keledai. Bisa kita bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Bukan hanya pemimpin sebuah negeri saja, pemimpin seluruh kaum muslimin di atas muka bumi ini. Beliau tidak malu untuk memboncengkan seorang sahabat di atas seekor keledai, sebuah kendaraan yang terhitung bukan kendaraan yang mewah, bukan kendaraan yang istimewa. Masih banyak kendaraan yang lebih mahal saat itu. Tapi Nabi alaihi wasallam tidak kemudian merasa malu dan gengsi untuk melakukannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah ketika berjalan sendirian, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang tidak beliau kenal memegang tangannya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyambut tangan tersebut dengan sangat lembut, dengan sangat bersahabat. Padahal dia seorang anak kecil yang sama sekali tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sambut uluran tangan tersebut kemudian berjalan bersama. Dan kalau kita perhatikan, begitu banyak kisah-kisah yang menjadi bukti betapa beliau sallallahu alaihi wasallam seorang pribadi yang sangat tawadhu, yang sangat rendah hati. Dan semua itu sama sekali tidak kemudian menjatuhkan kredibilitas beliau sebagai seorang nabi. Ya subhanallah. Bahkan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau di hadapan manusia. Semakin mulia beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, tidaklah seorang hamba bertawadhu lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, innal khaltah ma'an nas afdalu minal uzlah. Sesungguhnya berinteraksi dengan manusia, bergaul dengan manusia, afdal minal uzlah, itu lebih utama daripada melakukan uzlah, daripada mengasingkan diri. Dan demikianlah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini. Kita lihat beliau sallallahu alaihi wasallam berbaur dan bergaul dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak kemudian beliau menyendiri dan fokus demi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Dan secara umum para ulama telah menjelaskan bahwa bergaul dengan manusia lebih afdol, lebih utama daripada mengasingkan diri. Malam yakhshal insan ala dini. Namun dengan syarat, dengan ketentuan, selama seorang hamba tidak mengkhawatirkan ala dini, keselamatan agamanya. Selama tidak ada kekhawatiran sama sekali, agamanya akan tertimpa fitnah, na'udzubillah min dalik, maka lebih afdol untuk bergaul dengan sesama manusia. Fa'in khashya ala dinih fal'uzlatu afdol. Namun apabila dia mengkhawatirkan keselamatan agamanya, fal'uzlatu afdol, maka mengasingkan diri lebih utama bagi orang tersebut. Ketika misalnya fitnah, baik syubhat maupun syahwat telah merajalela, sementara dia memiliki keimanan yang sangat lemah, bisa diprediksi dia akan terjatuh dalam berbagai fitnah, atau bahkan bisa dipastikan dia akan terjatuh dalam berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi demikian, seorang hamba lebih afdol untuk mengasingkan diri. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yushiku an yakuna khayra malir rajul ghanamun yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja yushik, harta terbaik seorang hamba adalah kambing. Yatba'u biha sya'fa al-jibal wa mawaki al-qatar. Yang dia ikuti, kambing-kambing tersebut yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung dan berbagai lembah. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari dengan membawa agamanya untuk meninggalkan berbagai fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kondisinya demikian, lebih afdol, lebih utama untuk melakukan uzlah. Namun secara umum telah dijelaskan oleh para ulama bahwa al-khultah, berbaur, berinteraksi dengan manusia lebih utama daripada mengasingkan diri. Dan inilah pendapatnya jumhurul ulama, pendapatnya mayoritas para ulama. Dan mereka memiliki beberapa argumen atau alasan yang mendukungnya. Di antaranya yang pertama, sebagai tambahan faedah, karena ini adalah keumuman kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan keadaan para nabi terdahulu alaihi wassalatu wassalam, dan juga kondisi sebagian besar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini argumen yang pertama. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memilihkan suatu kondisi untuk nabinya melainkan itu merupakan kondisi yang terbaik, keadaan yang terbaik, dan menjadi uswah, menjadi suri tauladan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian semua dalam berbagai aspek kehidupan, dalam berbagai hal. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah hasanah, menjadi suri tauladan yang baik untuk setiap pribadi muslim. Kemudian alasan yang kedua, argumen yang kedua, pendapat ini didukung oleh hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ma rawahu Tirmidzi wa shahahahu Al-Albani rahimahullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adahum." Seorang mukmin yang berbaur dengan manusia kemudian bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan mereka, khairun minal mu'min alladhi lam yukhalit walam yasbir ala adahum. Lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan mereka. Dan masih banyak hadis-hadis yang semakna dengan ini. Semuanya bermuara kepada satu kesimpulan, bahwa berbaur, berinteraksi dengan manusia lebih afdol, lebih utama daripada uzlah. Kemudian argumen yang ketiga, kata jumhurul ulama, interaksi dengan manusia akan membuka peluang bagi seorang hamba untuk melakukan berbagai amal soleh yang tidak bisa dilakukan ketika sendirian. Ya, betapa banyak amal soleh yang membutuhkan objek, objek yang didakwai, objek yang dikenai pekerjaan, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar misalnya. Butuh objek, butuh sasaran untuk mengamalkan ibadah tersebut. Kemudian bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan manusia. Kemudian sedekah, sholat berjamaah, jihad fisabilillah, dan lain sebagainya. Tidak mungkin akan bisa terwujud ketika seseorang mengasingkan diri tanpa keberadaan orang lain. Sehingga berdasarkan beberapa argumen tadi, jumhur ulama berpandangan bahwa interaksi dengan manusia lebih afdol daripada menyendiri, daripada mengasingkan diri. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini, jawazu du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam bismih, diperbolehkannya secara langsung memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Muhammad. Liqaulihi ya Muhammad, berdasarkan ucapan Jibril alaihi salam dalam kisah tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jibril langsung memanggil nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal secara umum seorang muslim tidak boleh langsung memanggil nama beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berdialog dengan beliau, ketika beliau sebagai lawan bicara dalam sebuah pembicaraan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'do. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian ka du'ai ba'dikum ba'do, sebagaimana panggilan sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lainnya. Sehingga dalam sejarah tidak ada seorang sahabat jalil, seorang sahabat yang mulia mengatakan ya Muhammad ketika berdialog dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sebagai lawan bicara. Bahkan Abu Bakar yang statusnya sebagai mertua beliau belum pernah sama sekali mengatakan ya Muhammad kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk kemuliaan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa dalam kisah ini laki-laki tersebut memanggil dengan mengatakan ya Muhammad? Maka dijelaskan oleh para ulama, hadza yahtamilu annahu qabla an-nahyi. Sebagian ulama berpendapat boleh jadi ini dilakukan sebelum adanya larangan tersebut. Ini penafsiran yang pertama. Bisa jadi peristiwa tersebut sebelum turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 63. Wa yahtamil, dan boleh jadi menurut penafsiran yang kedua, anna hadza jaro ala adatil a'rab, boleh jadi karena hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di kalangan orang-orang Arab Badui. Alladzina ya'tuna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fayunadunahu bismihi ya Muhammad. Yang mana mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil beliau dengan mengatakan ya Muhammad. Karena kita tahu secara umum orang-orang Arab Badui jauh dari pendidikan agama, karena tempat mereka yang jauh dari Nabi alaihi wasallam, di pelosok-pelosok desa atau pegunungan. Sehingga wajar kalau mereka tidak mengetahui bagaimana adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara. Sering mereka mengatakan ya Muhammad, jangankan ucapan yang kasar, perbuatan yang kasar sekalipun pernah dilakukan oleh orang-orang Arab Badui terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah suatu ketika Nabi alaihi wasallam ketika berjalan bersama para sahabat, tiba-tiba selendang beliau ditarik dari belakang. Tarik sampai menimbulkan bekas. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, a'tini malan, wahai Muhammad, berikan aku harta, kata laki-laki tersebut. Ya subhanallah, ditarik selendang beliau sampai membekas pada punggung. Lebih dari itu mengatakan ya Muhammad, ya begitu lancang mengatakan ya Muhammad, tidak mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, langsung memanggil nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan paksa meminta harta dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi orang-orang Arab Badui. Wa hadza aqrab, dan pendapat yang kedua ini lebih mendekati kebenaran. Pendapat yang lebih rajih. Li'anna al-awwal yahtaju ila tarikh. Karena pendapat yang pertama membutuhkan kepada tarikh. Kita perlu mengetahui bagaimana sejarahnya. Apakah bisa dipastikan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum turunnya ayat tadi? Perlu adanya kepastian dari ahli sejarah. Kemudian faedah berikutnya, yang bisa kita petik dari kisah ini. Itsbatul malaikah. Hadis ini menetapkan adanya para malaikat menjadi bukti tentang keberadaan para malaikat. Wal malaikatu 'alamun ghaibi. Dan para malaikat adalah makhluk-makhluk gaib. Wasafahumullahu ta'ala bi awsafin katsirah fil Qur'an. Yang mana para malaikat telah disebutkan sifat-sifat mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Seorang muslim wajib untuk mengimani keberadaan para malaikat tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa kaifiyatul imani bihim, adapun kaifiyah, tata cara yang benar ketika mengimani para malaikat, kata penulis rahimahullah, hunaka umurun la budda min imaniha. Di sana ada beberapa perkara yang wajib untuk diimani oleh seorang muslim, sehingga tidak hanya berkewajiban untuk meyakini keberadaan para malaikat semata, namun di sana ada beberapa hal yang harus diyakini, yang harus diimani oleh seorang muslim. Yang pertama kata beliau, an-nu'mina bi asma man uyinat asma'uhum minhum. Poin yang pertama adalah mengimani, meyakini nama-nama para malaikat yang telah disebutkan secara terperinci dalam berbagai dalil. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya. Adapun malaikat Israel yang sangat populer dikenal sebagai malaikat pencabut nyawa, maka telah dijelaskan para ulama bahwa penamaan tersebut tidak ada landasannya yang benar, tidak ada dalilnya yang sahih, hanya berdasarkan kisah-kisah Israiliyat. Adapun nama yang benar adalah Malakul Maut. Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa. Wa ma lam yu'ayyan asma'uhum fa innana nu'minu bihim ijmalan. Adapun nama-nama para malaikat yang tidak disebutkan secara terperinci, maka kita harus mengimani mereka secara global, secara umum. Dalam arti kita hanya berkewajiban untuk mengimani keberadaan mereka tanpa harus mempercayai atau mengimani siapa saja nama-nama mereka. Karena kita tahu jumlah para malaikat sangat banyak dan lebih banyak daripada jumlah manusia. Di setiap harinya ada 70 ribu malaikat di Baitul Ma'mur yang melakukan sholat kemudian pergi tanpa kembali lagi. Ya subhanallah, setiap hari terus terjadi seperti itu sampai datangnya hari kiamat nanti. 70 ribu malaikat yang melakukan sholat di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penduduk langit, kata para ulama. Baitul Ma'mur yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tur. Kemudian poin yang kedua, wa nu'minu kadzalik bima warada min a'malihim allati yakumuna biha. Kemudian poin yang kedua adalah mengimani tugas-tugas yang dilakukan oleh para malaikat. Allah Azza wa Jal telah menetapkan tugas-tugas tertentu untuk setiap malaikat. Jibril sebagai pembawa wahyu, Israfil sebagai peniup sangkakala, malaikat penjaga surga, penjaga neraka, ada juga malaikat yang bertugas untuk mencari forum-forum seperti ini, majelis-majelis seperti ini. Dan ini termasuk perkara gaib yang harus kita yakini keabsahannya. Ada para malaikat yang bertugas untuk mencari majelis-majelis seperti ini, kemudian meletakkan sayap-sayap mereka sebagai penghormatan terhadap para penuntut ilmu. Ada juga malaikat yang bertugas untuk mencatat amal kebaikan setiap hamba, yang baik maupun yang buruk. Ada juga malaikat penjaga gunung, Malakul Jabal, dan lain sebagainya. Selama bersumber dari hadis-hadis yang sahih, maka wajib bagi seorang muslim untuk meyakini keabsahannya. Kemudian poin yang ketiga, wa nu'minu kadzalik bi awsafihim allati wusifu biha, dan kita juga wajib untuk mengimani sifat-sifat para malaikat yang telah disebutkan dalam berbagai dalil yang sahih. Bagaimana kriteria mereka, para malaikat? Wa min dhalik, dan di antaranya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salatu wasallam walahu sittu mi'ah junah qad saddal ufuk. Dan di antara perkara yang wajib untuk diimani adalah bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, dalam wujud aslinya. Dia memiliki 600 sayap qad saddal ufuk, yang mana sayap-sayap tersebut menutup seluruh penjuru langit, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Sehingga wajib untuk diimani, meskipun sulit untuk dicerna oleh logika manusia. Allah Azza wa Jalla secara umum menciptakan malaikat dengan memiliki 2 sayap, 3 sayap atau 4 sayap. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Fatir, masna wa thulatha wa ruba', ja'ilil malaikah rusulan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat diciptakan sebagai para utusan, para delegasi yang memiliki sayap-sayap, masna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Namun tidak demikian halnya dengan Jibril alaihi salam. Jibril memiliki 600 sayap yang bisa menutup seluruh penjuru langit. Ini salah satu keistimewaan Jibril alaihi salam. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini, Jibril alaihi salam muqaddamul malaikah wa muballighun anillahi biwahyihi ila ibadih. Jibril adalah penghulunya para malaikat dan penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sehingga Jibril merupakan malaikat yang paling afdol, yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sekian banyak istimewaan kepada Jibril yang tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayatnya menyebutkan Jibril secara khusus setelah penyebutan para malaikat secara umum. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Ar-ruh yang disebut dalam ayat tadi merupakan lakop untuk Jibril alaihissalam, gelar untuk Jibril alaihissalam, ar-ruh. Kemudian juga dalam beberapa ayat yang lainnya, ta'arujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Para malaikat naik dan juga ar-ruh, yakni Jibril alaihi salam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu hari yang kadar waktunya senilai dengan 50,000 tahun. Kemudian juga Jibril Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Allamahu syadidul quwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul quwa, Jibril yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Sehingga dikisahkan dengan satu sayapnya saja Jibril mampu memporak-porandakan negerinya kaum Lut. Ya na'udzubillah min dalik, dalam sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Dengan satu sayapnya saja, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam salah satu kitabnya, negeri kaum Lut dicongkel, ya, diambil kemudian diangkat ke atas langit, kemudian dihempaskan ke bawah permukaan bumi sehingga hancur lebur dan rata dengan tanah. Sampai-sampai dikisahkan terdengar suara lolongan anjingnya, terdengar jeritan-jeritan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Jibril juga diberi kekokohan untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena status Jibril sebagai penyampai wahyu, sehingga harus kokoh, harus kuat untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara para malaikat secara umum mereka sangat takut ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan pingsan. Allah Subhanahu wa taala abadikan hal tersebut dalam ayatnya. Hatta idza fuzza 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa takut telah dicabut dari kalbu-kalbu para malaikat, maka kemudian sebagian dari mereka bertanya kepada sebagian yang lain, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak demikian halnya dengan Jibril alaihissalam. Kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian Jibril alaihissalam juga sangat dipatuhi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut dalam ayatnya. Muta'in sama amin. Muta' sangat ditaati oleh para malaikat. Mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang mengisahkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah pun memerintahkan Jibril untuk menyeru kepada penduduk langit bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencintai fulan. Maka Jibril memerintahkan seluruh penduduk langit, para malaikat, untuk mencintai fulan. Dan demikian pula sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba, Allah pun akan melakukan hal yang sama. Jibril dipanggil untuk memerintahkan kepada seluruh malaikat supaya membenci hamba tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kita ingat pula peristiwa terbelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril datang kemudian membelah dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya naik ke atas langit. Maka Jibril memerintahkan kepada malaikat penjaga langit dunia, iftah, bukalah pintu langit. Maka langsung dibuka oleh malaikat penjaga langit pintu dunia. Ya begitu tunduk. Kita ingat pula ketika Jibril datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam dengan Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Jibril menyampaikan mukaddimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah datang dengan membawa Malakul Jabal, yang jika kamu ingin kaum itu untuk dibinasakan secara total, secara keseluruhan, maka Malakul Jabal akan mampu untuk melakukannya atas perintah Jibril alaihissalam. Dan berbagai kisah yang lainnya. Sekian banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Jibril alaihissalam. Kemudian gelar amin, muta'in sama amin. Jibril adalah malaikat yang sangat terpercaya, tidak pernah mengurangi, menambah, atau merubah wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk para rasulnya. Sehingga celakalah orang-orang Yahudi yang begitu benci terhadap Jibril alaihissalam. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang Yahudi yang permusuhannya sangat luar biasa terhadap Jibril alaihissalam, memusuhi malaikat yang paling mulia, yang paling afdol. Dan permusuhan terhadap Jibril, kebencian terhadap Jibril, maka secara tidak langsung juga tertuju kepada penciptanya. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk melakukan semua itu? Dan demikian halnya sebagian orang-orang Syiah yang begitu benci kepada Jibril alaihissalam. Mereka mengklaim Jibril telah salah dalam menyampaikan wahyu. Seharusnya kepada Ali radhiyallahu anhu, bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam suwab, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah, bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.